dan mereka tidak terhalang melihatnya. Wala yartabun wala yasyukun, dan mereka tidak ragu dan tidak bimbang. Dan mereka mengetahui bahwa yang mereka lihat itu adalah Ar-Rabbu Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah suatu kenikmatan yang dinanti-nanti oleh para penghuni surga, yaitu mereka melihat Rabb mereka, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk asalnya atau aslinya. Nah, ini mengacu kepada banyak hadis ya, yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan dirinya pada hari kiamat. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah la tudamuna fi ru'yatihi syai'an. Kamu sungguh akan melihat Rabb kamu pada hari kiamat, dan kamu tidaklah terhalang dan berdesak-desakan untuk melihatnya pada hari kiamat nanti. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik mereka mendapatkan husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan bonusnya, tambahannya. Para ahli tafsir sepakat bahwa bonus yang Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Nah, jadi ini merupakan salah satu di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sifat-sifat ini adalah sifat-sifat fi'liyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lakukan nanti pada hari kiamat. Seperti Allah datang kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada mereka tanpa ada penerjemah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tertawa kepada mereka, Allah melihat kepada mereka, tersenyum kepada mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Ini semuanya akan terjadi pada hari kiamat. Di dalam hadis Jabir disebutkan, "Tsumma ya'ti rabbuna ba'da dalika. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Allah akan datang pada hari kiamat ya, untuk mengadili hamba-hambanya. "Tsumma ya'ti rabbuna ba'da dalika fayaqul, man tanzurun?" Kemudian Allah akan datang setelah itu kepada mereka dan berkata, "Man tanzurun?" Fayaqulun, "Nanzuru rabbana." Allah bertanya kepada mereka, "Siapakah yang kalian lihat? Siapakah yang kalian pandangi?" Maka mereka menjawab, "Fayaqulun, nanzuru rabbana. Kami sedang memandang, menyaksikan, melihat Rabb kami." Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ana rabbukum, aku adalah Rabb kamu." Fayaqul, fayaqulun, "Hatta nanzura ilaik." Maka mereka mengatakan, "Ya, hingga kami melihat engkau." Fatajalla lahum yuthaq. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dirinya kepada mereka dan tertawa, ataupun ya tertawa, ya dahak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbicara kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian Allah menampakkan dirinya, mereka melihat Allah, Allah melihat mereka, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa kepada mereka. Ya, senang melihat mereka, dan mereka juga merasakan kenikmatan yang amat sangat ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Maka kewajiban kita adalah mengimaninya, meyakini bahwa hal itu benar adanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Ya, jadi itu bukanlah tidak boleh ya, kita takwil kepada makna-makna yang lainnya. Jadi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, ru'yatul Rabb yaumal qiyamah adalah sebuah perkara yang mutawatir di dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mutawatir artinya diyakini. karena hadisnya diriwayatkan dari banyak sahabat, ya, yaitu berita ataupun hadis tentang kaum mukminin yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Para ahli hadis mengatakan bahwa hadis ru'yah itu adalah hadis mutawatir, mutawatir maknawi. Diriwayatkan dari banyak sahabat dengan berbagai macam lafal dan semuanya mengarah kepada satu makna, yaitu kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. La yasukun wa la yartabun. Mereka tidak ragu dan mereka tidak bimbang bahwa yang mereka lihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, keyakinan Ahlus Sunnah yang disepakati oleh semua ulama umat, ya, dari dulu sampai sekarang, kecuali Mu'tazilah, Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti paham mereka di dalam bab sifat. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin. Faman kadzaba bihadza aw raddahu aw syakka fihi aw tu'ana 'ala rawihi faqad a'dhamal firyah 'ala Allah 'azza wa jalla. Barang siapa yang mendustakan hal ini atau menolaknya atau meragukannya atau mereka mencacat, ya, mempersoalkan, mempermasalahkan perawinya, maka ia telah mengadakan satu kedustaan yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faqad bari'a min Allah wa rasulihi. Dia telah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wallahu wa rasuluhu minhu bari'an. Dan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kedua, dari mereka, dari orang-orang yang mendustakan hal ini, meragukan hal ini atau menolaknya. Kadzalika qalatil ulama wa khalafa alaihim ba'dhum wa halafa alaihim ba'dhum. Nah, itulah yang disebutkan, ditegaskan oleh para ulama dan mereka menegaskannya dalam bentuk sumpah, ya. Nah, sebahagian dari mereka menegaskannya dalam bentuk sumpah, yaitu ya, yushir ila ma rawahu fil al-ibadatul kubra. Ya, hal ini merupakan isyarat kepada riwayat yang disebutkan di dalam al-ibadatul kubra. Ya, qala Aswad ibnu Salim, Aswad bin Salim mengatakan, hadil ahadis wallahi haqqun. Demi Allah, hadis ini adalah benar. Hadis-hadis tentang ru'yah, tentang kita melihat Allah, orang-orang yang beriman melihat Allah pada hari kiamat adalah hak. Ya, nahlifu alaiha bitolak. Ya, dan kami membenarkan, ya, orang yang bersumpah atas hal ini, ya, bahwa jatuh tolaknya. Misalnya dia mengatakan, ya, bahwa siapa yang meyakini hal ini atau tidak meyakini hal ini, maka jatuh tolak atasnya, maka jatuh tolak tersebut. Nah, demikian ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hal ini adalah suatu yang disepakati oleh para ulama dahulu sampai sekarang, yaitu tentang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Nah, dalam hal ini kaum Mu'tazilah mengingkarinya. Ya, mereka berdalih dengan dalil-dalil akli ataupun logika. Ya, mereka mengatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat oleh mata kepala manusia yang terbatas sifatnya. Kita katakan kalaulah hal itu di dunia memang benar, tidak ada yang mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan inilah yang pernah diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Allah menyingkap hijabnya, maka hancurlah gunung. Ya, tidak ada alam ini tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda kondisinya pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada ahli surga khususnya untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat dirinya. Nah, itu ikhwani fiddin, ya, di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab ini, yaitu di dalam bab al-asma was sifat, meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya, Poin yang ke-254. Tsumma min ba'di dzalika, kemudian setelah itu adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi qalilihi wa katsirihi maqdurun waqi'un min Allahi 'azza wa jalla 'ala al-ibad fil waqti alladhi arada an yaqa la yataqaddam al-waqtu wa la yata'akhkhar 'ala ma sabaqa bidzalika 'ilmullah. Kemudian di antara pokok dasar asas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani qadar, yaitu takdir, bahwa segala sesuatu telah ditulis, ditetapkan dan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Khairihi wa syarrih, yang baik maupun yang buruk. Halwihi wa murrih, yang manis maupun yang pahit. Karena kenyataan itu ada yang manis, ada yang pahit. Qalilihi wa kathiri, yang sedikit maupun yang banyak. Maqdurun waqi'un minallah, semuanya ditetapkan dan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. 'Alal 'ibad, atas umat manusia. Maka dalam hal ini tidak ada satupun yang lepas dari ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fil waqti alladhi arada ayyaqa, pada waktu yang Allah kehendaki hal itu terjadi. Jadi semua yang terjadi ini sudah ditentukan ya, waktunya, tempatnya, bagaimana terjadinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah-musibah yang menimpa manusia itu semua telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, tidak benar ya sebagian orang yang berusaha menghubung-hubungkan waktu terjadi musibah dengan ayat-ayat Quran. Yaitu kemarin waktu tsunami, waktu gempa, ya itu dicocok-cocokkan tanggal terjadinya kemudian ya dengan ayat Al-Quran. Nah, ini tidak benar ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kapanpun hal itu terjadi tanpa ada kaitannya dengan apa ayat-ayat Quran ataupun ya dicocok-cocokkan, dipaksa-paksakan ya. Nah, fil waqtil ladzi arada ayyaqa, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal itu terjadi pada waktu yang telah Allah kehendaki untuk terjadi. La yataqaddamal waqtu wa la yata'akhkhar, tidak akan maju waktunya dan tidak akan mundur. Ala ma sabaqa bidzalika ilmullahi azza wa jalla, menurut apa yang telah ditetapkan berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi, apa yang bakal terjadi. Sementara manusia tidak tahu apa yang bakal terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa matadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada satu jiwa pun yang tahu, tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan diusahakannya besok. Besok bagaimana tidak ada yang tahu. Ikhwan fillah, masih dalam rahasia yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Ya, bahkan malaikat-malaikat yang didekatkan, nabi-nabi yang diutus, itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita, Nabi pernah ditegur ketika memastikan akan melakukan ini besok. Ini fa'ilun dhalika ghada illa ayyasha Allah. Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya karena tidak membaca insya Allah. Jadi kita tidak boleh memastikan. Bagaimanapun yakinnya kita, ah, besok pasti, jangan katakan seperti itu. Ya, andainya kita orang Muslim, seorang mukmin diajari oleh Allah adab, ya, untuk mengucapkan apa, insya Allah, terhadap hal-hal ataupun perkara-perkara yang akan kita lakukan besok. Karena kita tidak tahu besok apakah bisa kita lakukan itu atau tidak. Ya. Apakah nanti Allah Subhanahu wa taala palingkan niat kita dari hal itu? Ya, palingkan kehendak kita dari hal itu hingga kita tidak melakukannya. Jadi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan apa? insyaallah. Nah demikian, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Jadi ala masabaqa bidzalika ilmu Allah, berdasarkan ilmu Allah yang telah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menyimpannya di situ dan merahasiakannya dari para makhluk. Ya, nah demikian. Wa anna ma asabal 'abda lam yakun liyukhti'ahu. Dan meyakini, dan ini adalah satu pelajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang waktu itu masih bocah. Disebutkan di dalam hadis bahwa beliau saat itu baru menginjak usia baligh. Ya, yaitu 15 tahun. Ya, atau lebih kurang ataupun lebih kuranglah. Ya, usianya ketika itu 15 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya beberapa perkara, di antaranya adalah hal ini yang disebutkan oleh penulis di sini. Wa anna ma asabal 'abda lam yakun liyukhti'ah. Bahwa apa yang menimpa seorang hamba lam yakun liyukhti'ah, maka tidak akan meleset darinya. Tidak akan meleset darinya. Kalau dia ditakdirkan jatuh, ya jatuh. Bagaimanapun dia mengusahakan untuk tidak jatuh. Kalau ditakdirkan bangkrut, ya bangkrut. Bagaimanapun dia usahakan supaya tidak bangkrut. Dan kalau ditetapkan dia akan beruntung atau mendapatkan keuntungan, maka dia akan mendapatkan keuntungan itu. Keuntungan itu akan mengejarnya, laba itu akan mengejarnya. Nah demikian ikhwan fillah, ya. Lam yakun liyukhti'ah, tidak akan meleset dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa musibah-musibah. Wa ma akhtha'ahu lam yakun liyusibah. Dan apa-apa yang ditakdirkan tidak mengenai kita, maka lam yakun liyusibah, tidak akan menimpa diri kita. Nah, ini adalah pelajaran yang penting, bahwa segala sesuatunya itu kita pulangkan kepada kehendak Allah Subhanahu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar seorang hamba merasakan tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, penyandaran diri, ya, perasaan lemah dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba benar-benar memahami perkataan ini. Ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Bahwa apa yang ditakdirkan menimpa kamu, maka tidak akan meleset dari kamu. Dan apa-apa yang ditakdirkan tidak menimpa kamu, maka ya, lam yakun liyusibak, tidak akan menimpa kamu hal tersebut. Maka kita lihat, ya, rahasia takdir itu memang tidak dapat dicerna oleh akal manusia. Ya, ada orang yang diperkirakan, ya, misalnya dalam satu musibah gempa bumi yang hebat, seorang anak bayi diperkirakan mati karena terkubur di dalam apa? Bangunan yang runtuh. Ternyata hidup. Ya, orang-orang yang dewasa, yang kuat, yang diperkirakan bisa lari, ternyata mati. Ya, anak bayi yang mungkin dia tidak akan bisa lari kemana-mana, ya, ditinggal begitu saja oleh mungkin orang tuanya. Orang tuanya mati, bayinya hidup. Ya, kadang-kadang itu di luar nalar manusia. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslim. Tapi demikian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua melalui musibah-musibah tersebut bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sering kita lihat, ya. Kadang-kadang kita pun tercengang melihatnya. Ya, banyak itu di YouTube itu. Ya, sekarang juga terjadi musibah gempa, ya, di Nepal. Banyak anak-anak yang selamat, ya, dalam misalnya dalam kecelakaan pesawat terbang atau kendaraan yang lainnya. Ya, ada anak-anak yang selamat, bayi bahkan selamat. Sementara orang-orang dewasa yang diperkirakan dapat menyelamatkan diri justru tidak selamat. Anak bayi, ya, yang dalam logika kita, nalar kita, dia gak akan bisa, dia pasrah saja, kan begitu, ya, ya, menunggu nasib, tapi dia selamat. Bahkan ada yang terkubur di dalam reruntuhan bangunan dalam waktu yang lama, ya, digali-gali sama apa namanya, disebut tim penyelamat, ya, tim SAR, ya, ya, rescue, itu selamat, ya, dapat selamat. Itu tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Itu mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika Allah menakdirkan satu musibah menimpa seseorang, maka dia tidak akan bisa lari darinya. Dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala hindarkan darinya, maka tidak akan mampu ya untuk menimpanya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, nah demikian. Kemudian ma taqaddama lam yakun liyata'akhkhar wa ma ta'akhkhara lam yakun liyataqaddam, maka apa-apa yang ma taqaddam yang ditakdirkan terlambat, maka dia tidak akan akan terjadi sekarang, maka dia tidak akan tertunda besok. Jadi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sekarang ya lebih dulu terjadi, maka dia tidak akan tertunda sampai besok. Ya, jadi semua kehadiran kita di muka bumi ini juga sudah ditakdirkan waktunya sekian. Ya. Ada yang mengatakan kenapa enggak baru sejak dulu saya lahir katanya. Ya memang enggak bisa. Ya, itu bukan kembali kepada kehendaknya, tapi kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqaddama lam yakun liyata'akhkhar. Apa-apa yang ditakdirkan lebih dulu terjadi, maka dia tidak akan terlambat terjadinya. Wa ma ta'akhkhar, dan apa-apa yang ditakdirkan terjadi nanti, lam yakun liyata'akhkhar, tidak akan disegerakan terjadinya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya. Jadi demikian, kadang-kadang kita kenapa aku enggak kaya sejak dulu katanya. Ya demikian, karena ketika dia ditakdirkan kaya nanti, bukan sekarang misalnya. Ya. Nah, demikian ya. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu terjadinya juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kenapa enggak dari dulu saya dapat hidayah sunnah kepada manhaj salaf, mendapatkan hidayah kepada kebenaran ini, kenapa baru sekarang? Ya memang sekarang ditakdirkan terjadi. Ya, demikian. Tidak dimajukan dan tidak diundur. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itu semua merupakan mutlak ya kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza fi min sihhatid dalail wa thubutil hujjah fi jami'il Qur'an wa akhbar al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ma la yumkin daf'uhu. Dan semua itu ya, hal-hal yang kita sebutkan tadi telah disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih dan hujah-hujah yang kuat di seluruh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ma la yumkin daf'uhu, yang tidak akan mungkin dapat ditolak dalil-dalil tersebut. Ya. Inna kull syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami tetapkan kadarnya. Itu di dalam Al-Qur'an. Demikian juga Nabi mengatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrih min Allah tabaraka wa taala. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih. Tidak mungkin ditolak. Wala yuqdar 'ala rabbih illa bil iftira' 'ala Allah azza wa jalla wa munaza'atihi fi qudratihi. Ya, dalil-dalil tersebut, hujah-hujah tersebut, nas-nas tersebut tidak akan mungkin ditolak ya, kecuali dengan berbuat dusta ya, mendustakan Allah Subhanahu wa taala ataupun iftira' 'ala Allah, berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menentang kudratnya. Ya, nah demikian. Jadi iman kepada takdir ini merupakan salah satu di antara rukun iman yang enam. Ya. Nah, dalam hal ini para ulama menetapkan ya bahwa siapa saja yang tidak mengimaninya, maka dia keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, seperti kaum Qadariyah dan Jabariyah yang menyimpang di dalam bab ini, yaitu di dalam bab takwa. Wa ilama wasafna da'atir rusul wa unzilatil kutub, dan apa-apa yang telah kami sebutkan tadi adalah perkara-perkara yang diseru, didakwahkan oleh para rasul dan diturunkan kitab-kitab suci untuk menjelaskannya. Wa unzilatil kutub, diturunkan kitab-kitab suci untuk menjelaskannya. Wa alaihi ittafaqa ahlu tauhid mimman aqarra lillahi birububiyyah wa ala nafsihi bilubudiyyah, dan perkara ini jugalah yang telah disepakati oleh ahlu tauhid, yaitu para ulama muwahhidin, mimman aqarra lillahi birububiyyah, yaitu orang-orang yang menetapkan rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ala nafsihi bil ubudiyah, dan menetapkan hak ibadah atas Allah Subhanahu wa taala, min malakin muqarrabin wa nabiyyin mursalin mundu kana al khalqu ila inqidaihi, ya, yaitu siapa mereka, yaitu para malaikat-malaikat yang didekatkan dan nabi-nabi yang diutus, mundu kana al khalqu ila inqidaihi, mulai dari makhluk pertama sampai terakhir. Nah, demikian ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ketetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segala sesuatu mulai dari makhluk yang pertama sampai yang terakhir. Ya, mulai dari peristiwa pertama sampai terakhir, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah perkara yang disepakati oleh para kita katakan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa dan dari zaman ke zaman. Mujmi'una ala annahu laisa syai'un kana wala syai' wala syai'un yakunu fis samawati wala fil ardi illa ma aradahu Allah wa sya'ahu wa qadahu. Mujmi'una, para ulama-ulama tersebut, ahlu tauhid, para nabi yang didekatkan, para malaikat yang didekatkan, para nabi yang diutus, mujmi'una ala annahu, mereka semua sepakat bahwa laisa syai'un kana wala syai'un yakunu, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi atau ditakdirkan tidak terjadi di langit maupun di bumi kecuali ma aradahullah, menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, masyiah, kemauan Allah Subhanahu wa taala, wa qada'u, dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu kulluhum ad'afu fi quwwatihim wa a'jazu fi nafsihim min ay yuhdithu fi sultanillahi syai'an yukhalifu fihi muradahu wa yaghlibuna masyiatahu wa yarudduna qada'ahu. Dan makhluk seluruhnya ad'af, sangat lemah, ya, dengan kekuatan mereka, mereka adalah makhluk yang lemah, a'jaz fi nafsihim, tidak akan mampu diri mereka untuk melakukan sesuatu, mengadakan sesuatu di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan kehendak Allah, atau mereka mengalahkan kemauan Allah Subhanahu wa taala, atau menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah suatu perkara yang perlu diyakini oleh semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa tidak ada satu pun yang terjadi tanpa kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya kita katakan yang kecil maupun yang besar, peristiwa kecil maupun peristiwa besar, ya, sampai daun yang berguguran, itu semua telah ditetapkan ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin, termasuk juga ya kufurnya iblis, ya kufurnya syaitan, ya berimannya ya kita katakan malaikat, dan berimannya manusia, ya itu semua sudah ditulis ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kufurnya manusia itu juga sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal imanu bihadha haqqun lazimun fariidatun minallahi ala khalqihi. Dan mengimani semua itu merupakan suatu kewajiban, haqqun lazimun, kewajiban yang mesti, dan fariidatun minallah, suatu ketentuan yang mesti dijalani ataupun dipegang ya oleh setiap hamba yang mengaku dirinya beriman, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala atas semua makhluknya. Faman khalafa dzalika, nah barang siapa yang menyelisih hal tersebut, au kharaja anhu, atau keluar dia dari perkara yang telah disebutkan tadi, au ta'ana fihi, atau dia mempersoalkannya, menentangnya, lam yusbitil maqadir lillahi azza wa jalla, dia tidak menetapkan takdir bagi Allah Subhanahu wa taala, wa yudiful masyiah ilaihi, dan dia menyandarkannya ke masyiah itu kepada dirinya. Ya, ini di sini mengisyaratkan kepada kaum qadariyah yang menisbatkan kehendak itu kepada makhluk, yaitu kehendak-kehendak yang buruk. Wa yudifu al-masyiah ilaiha, ya afan ilaihi, fa huwa awwalu zandaqah. Nah, ini merupakan kezindikan yang pertama kali terjadi di tengah-tengah manusia. Ya, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qadariyatu majus hadil ummah. Ya, al-qadariyatu majus hadil ummah. Kaum qadariyah itu adalah majusi di kalangan umat ini. Li'annahu ja'atil akhbar annal qadar Abu Jadil Zandaqah. Bahwa qadar ini merupakan Abu Jad. Ini Abu Jad ini maksudnya biang ya. Ya, diartikan itu biang. Biang terjadinya Zandaqah. Ya, penolakan takdir itu merupakan biang terjadinya Zandaqah. Ya. Nah, demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi intinya adalah ya, di sini penulis ataupun kemudian di sini beliau membawakan waqad qala sallallahu alaihi wasallam, poin yang ke 2255. Ya, beliau menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini mungkin tidak sahih ya. Hadis ini adalah hadis yang lemah, la yasih. Ya, dicantumkan di sini oleh Ibnu Battah, yaitu sabda Nabi, lu'inatil qadariyatu wal murji'ah ala lisani sab'ina nabiyan wa ana akhiruhum. Bahwa kaum qadariyah dan murji'ah telah dilaknat melalui lisan 70 orang nabi, dan aku adalah yang terakhir dari mereka. Ini ada hadis seperti ini bunyinya, tapi tidak sahih, la yasih. Yang sahih disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, al-qadariyatu majus hadhil ummah. Bahwa qadariyah itu adalah majusi di kalangan umat ini. Nah, itu hadisnya sahih. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dzukiratil qadar fa amsiku. Jika dia telah dikorek-korek tentang takdir, dibahas-bahas tentang takdir ya, maka tahanlah dirimu. Itu adalah beberapa hadis yang sahih berkaitan dengan takdir, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, itulah dia beberapa poin yang dapat kita bahas pada kesempatan malam ini. Poin yang ke 253, 54 dan 255 ya. Nah, demikian tentunya kita sering ya membahas tentang masalah takdir ini ya. Masalah takdir adalah masalah yang Nabi para ulama mengatakan dijauhi pertanyaan lima wa kaifa, bagaimana dan kenapa ya, karena itu tidak akan ada jawabannya. Kalau kita tanyakan tentang di dalam masalah takdir ini dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana, itu tidak akan selesai. Itu kita tidak akan mendapatkan jawabannya. Ya, kenapa terjadi begini? Kenapa terjadi begitu? Nah, itu tidak akan kita temukan jawabannya. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin. Sebagaimana apa yang sudah terjadi saja, tidak semua kita dapat ungkap ya kenapa hal itu terjadi. Ada yang kita dapat ketahui, ada yang tidak. Nah, demikian ikhwan fiddin. Apalagi hal-hal yang belum kita ketahui ataupun belum terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah ikhwan fiddin. Nanti akan kita lanjutkan lagi berkaitan dengan masalah takdir ini ya. Untuk poin-poin yang selanjutnya masih mungkin membicarakan tentang takdir ikhwan fiddin atau masalah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik, untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya silakan. Ya, ada beberapa kemungkinan di situ. Yang pertama adalah ancaman itu belum turun, ya. Hingga ketika ayat ini turun, ancaman hadis itu belum keluar, ya. Sehingga waktu terjadinya hal itu, ini masih tergolong dosa kecil yang dapat terhapus dengan hasanat. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban yang paling dekat, yang paling apa namanya masuk akal. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanya? Ya. Segala sesuatu telah tertulis di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semua yang akan terjadi, ya, termasuk matinya seseorang, cara matinya, kapan matinya, di mana matinya. Ya, mati itu hanya satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Ya, banyak lagi hal lain yang semua sudah tertulis. Gempa di Nepal, tsunami di Aceh. Sinabung meletus. Itu semua sudah ditulis. Kenapa enggak dari dulu sinabung meletus baru sekarang? Ya memang sekarang ditakdirkan terjadi. Apa yang ditakdirkan terjadi ya dahulu tidak akan terjadi nanti. Apa yang ditakdirkan terjadi nanti tidak akan terjadi sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Semua sudah ditulis. Ya, kenapa Gunung Danau Toba itu baru dahulu meletus bukan sekarang? Karena kalau sekarang meletusnya enggak nampak Danau Tobanya gitu. Enggak ada Danau Toba di dalam peta. Ya memang ditakdirkan dulu meletus, katanya itu gunung kan gitu ya. Meletus dulu dahsyat. Tambora katanya besar. Yang menyebabkan perubahan iklim dunia. Tahu Gunung Tambora? Lebih besar daripada meletusnya Gunung Krakatau. Ya. Dan ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala lemahnya manusia. Coba bayangkan Nepal di tengah gunung apa-apaan ya, di apa namanya? Di gunung sana kan gitu. Gunung itu kan pacaknya, pasaknya bumi kan gitu ya. Tapi terjadi gempa hebat di sana sampai mati ribuan orang kan begitu. Mungkin orang di sana pun tidurnya enggak nyangka terjadi gempa kan gitu. Nah, begitulah. Ya, artinya musibah itu bisa terjadi di mana-mana. Enggak ada tempat yang selamat dari musibah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di samping Baitullah bisa terjadi musibah. Itu sudah pernah terjadi di zamannya apa namanya, berkuasanya Bani Qaddah. Itu pernah mereka masuk ke Mekah, membunuh orang di sana, dibunuhi semua, musibah. Kemudian mayat-mayatnya dilempar ke sumur Zamzam, sehingga sumur Zamzam itu merah karena darah. Pernah terjadi itu dalam sejarah. Nah, itu di mana? Di Baitullah. Disembelihi orang, dilemparkan ke dalam sumur Zamzam. Nah, itu di samping Ka'bah. Jadi enggak ada selama ya namanya dunia itu tempat musibah. Ya. Ad-dunya mal'un kata Nabi. Dunia ini terlaknat. Tempat musibah memang. Kemanapun kita lari enggak ada tempat yang lepas dari musibah. Mau kemana lari? Dasar laut ada musibah. Puncak gunung ada juga musibah. Ya. Bahkan teknologi canggih sekalipun tidak dapat menolak musibah. Ah, begitulah. Ya. Jepang yang katanya ahli tsunami dibantai tsunami kan begitu. Nah, hancur lebur juga. Enggak nyangka mereka, tsunami mereka kira aman, bocor reaktor nuklirnya, bingung mereka kan gitu. Nah, itulah musibah di luar nalar dan tidak dapat diperkirakan oleh manusia, karena semua terjadi dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa manusia ini lemah. Ya. Dia tidak punya kuasa apa-apa. Ajiz fi nafsihi. Ya, nah demikian. Dia lemah. Ya. Ya. Yarju liqa'a rabbih. Ya. Yaitu di dunia. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Banyak-banyak beramal soleh dan jangan buat syirik. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kunci surga itu adalah tauhid. Ya, itu ayat agung sebenarnya kalau didalami. Ingin masuk surga, bertemu Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala, syaratnya tauhid. Itu syarat mutlak. Kalau kita ingin masuk PNS, istilahnya apa? Formulir C1-nya apa enggak tahu lah, formulirnya yang formulir utamanya itu. Kalau enggak punya formulir ini enggak bisa masuk. Nah, kira-kira demikian lah. Surga itu kuncinya adalah tauhid. Kalau kita tidak punya tauhid, maka enggak bisa cerita surga. Itu kuncinya. Ya, kuncinya. Gigi-giginya adalah ya, syarat-syaratnya. Ya. Syarat-syaratnya. Para ulama mengumpamakan seperti itu. Karena kunci itu kan punya gigi. Giginya itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian gagangnya supaya cepat terbukanya adalah amal soleh. Adalah amal soleh. Jadi orang yang sudah bertauhid tinggal apa? Fal ya'mal amalan salihah. Banyak-banyak dia beramal soleh. Supaya apa? Ya, ibarat kunci. Ya, sudah ada giginya, sudah ada masuk ke lubangnya. Tapi enggak ada gagangnya itu. Ah, ini dia. Kalau ini patah di sini, ya kan? Memang kunci juga kan begitu ya, bisa dia masuk. Ah, ini dia nih, yang hitam ini. Patah dia, enggak ada ininya. Ya, walaupun sudah di tangan kuncinya, tapi memang susah juga kan gitu. Di starter dia, udah ada giginya, wah, udah tepat lah ini, udah tauhid dah ya. La ilaha illallah dengan syarat-syaratnya kan begitu ya. Tapi enggak ada ini batak gagangnya ini enggak ada. Susah masuknya kan gitu ya. Ya, masuk neraka dulu baru masuk surga gitu lah. Nah, ini kurang amal saleh mungkin. Apa? Kurang amal saleh. Maka enggak bisa dipercepat dia. Kalau ini kan udah ada gagangnya kan cepat. Cuk, tung hidup dia. Masuk. Ya kan? Nah, itu gagangnya ini adalah amal saleh. Nah, demikian. Jadi kalau mau cepat dia, praktis, simple, cepat masuk surganya, banyak-banyak amal saleh. Nah, tapi kalau gagangnya ini yang punya, ininya enggak ada, ini enggak bisa hidup. Orang gila lah dia kan. Ini enggak ada. Ya, cuma punya gagangnya yang hitam ini aja. Ya enggak hidup lah, apa yang mau hidup. Nah, itulah dia. Ikhwan fillah, tamsilnya, perumpamaannya. Falyamal amalan soliha adalah gagangnya. Walayusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, tauhid adalah kuncinya ini. Ini dia, fisiknya ini. Bersama syarat-syaratnya. Gigi-giginya ini adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Ada 7 syarat la ilaha illallah. Mungkin sudah pernah dibahas di sini. Nah, demikian ikhwan fillah. Yakin, ilmu, ikhlas kan ya, mahabbah, qabul, beberapa syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. Nah, karena la ilaha illallah ini bukan hanya diucapkan dengan lisan, harus memenuhi syarat-syaratnya. Allahu a'lam bishawab. Apakah kita punya kunci tapi enggak punya gagang? Kurang amal saleh. Atau punya gagang enggak punya kuncinya, ya sama aja, enggak ada tauhid. Jangan cerita surga lah. Jangan cerita bisa hidup ini motor, ya kan? Kalau enggak ada apa? Kalau ada kuncinya ini. Nah, ada kuncinya ini masih adalah harapan masuk naik motor kan begitu ya. Cuma ya lamalah, payahlah kan begitu ya. Bayangkan kalau enggak ada yang ininya kan susah itu. Ah, gitulah dia. Ya. Hah? Ya. Ya. Ya. Hmm. Iyalah. Iya, betul. Iya, semua dari tulis, dan yang ditulis di perut ibu kita, waktu kita berada di perut ibu kita itu tidak berbeda dengan yang ditulis di Lauhul Mahfuz, ya, nggak berbeda. Itu juga. Bahkan yang ditulis oleh malaikat yang mencatat itu adalah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi pencatatan penulisan itu berkali-kali. Nanti hadis selanjutnya adalah ya, di sini penulis Ibnu Battah menyantumkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu azza wa jalla ala kulli nafsin hadzaha minaz zina. Allah telah menulis atas setiap jiwa bagiannya dari zina. Telah tertulis. Jadi Allah menuliskannya. Dan Allah memerintahkan qalam untuk menuliskannya. Pena. Ya. Maka dalam hadis arba'in itu, ya, qad rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah terangkat pena takdir dan telah mengering lembaran-lembarannya. Jadi sudah hitam di atas putih. Nah, itu dia. Enggak banyak. Sudah hitam di atas putih, enggak berubah lagi. Ya, cuma ditulis berulang-ulang, ditulis di perut ibu kita ditulis. Ya, Hmm. Ya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala lah, enggak ada yang tahu lah. Nah, makanya kita tidak boleh memastikan. Ya, siapapun ya. Orang tertentu surga atau neraka, kecuali yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Manusia dan amalannya adalah makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kamu dan amal-amal yang kamu lakukan. Jadi amal yang kita lakukan ini adalah makhluk. Ciptaan Allah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa semua itu dilakukan Allah, wallahu a'lam. Kita enggak tahu jawabannya, ya. Tidak bisa digugat juga kan begitu ya. Harusnya begini, jangan begitu, enggak bisa juga. Makanya di dalam takdir ini harus berhenti ketika ada yang bertanya bagaimana, kenapa, itu enggak ada jawabannya itu. Ya, bagaimana dan kenapa itu tidak akan ada jawabannya di dalam bab takdir. Apalagi mengoreksinya. Ya, salah itu, harusnya begini, ya, salah pula itu. Salah Allah Subhanahu wa taala, harusnya yang lain gitu yang terjadi. Nah, Syiah ada keyakinan seperti itu, badak namanya. Yaitu Allah boleh saja mengoreksi perbuatannya. Wah, dulu salah kemudian dikoreksi gitu. Badak namanya. Bukan badak hewan, bukan, badak. Nah, itu salah satu keyakinan Syiah. Bahwa Allah boleh mengoreksi ya ketetapannya. Wah, salah dulu ya, benar seperti ini gitu. Itu ya tentunya ya, makanya dikatakan bahwa Syiah ini terkumpul di dalamnya semua bid'ah-bid'ah yang ada di dalam kelompok-kelompok lainnya. Ada unsur qadariyahnya, ada unsur irja'nya, ada unsur khawarijnya, itu Syiah. Nah, terkumpul semuanya di situ. Sufinya ada juga kan itu ya, semua ada di situ. Komplit pokoknya mereka. Koleksi semua itu. Ya. Nah. Ya, salah satu hikmah, dikatakan salah satu hikmah. Ya. Di antara sekian banyak hikmah yang kita tidak akan dapat dijangkau oleh akal kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya berpasang-pasangan. Ya, ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada rendah. Ya. Demikian juga takdir, ada baik, ada buruk. Kenapa enggak ditakdirkan baik aja gitu? Enggak ada buruk ya, yang itu kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Satu, yang kedua ada hikmah di balik itu. Dua. Ya. Ya. Jadi kenapa tidak diciptakan baik saja? Atau orang yang mengatakan seperti itu, kita katakan kepadanya, kita baliklah. Kenapa enggak diciptakan buruk saja gitu. Ya. Ya, semua kembali kepada apa? Kuasa Allah dan tidak bisa digugat. Yang kedua, jawaban yang kedua adalah di balik itu semua ada hikmah yang baru diketahui oleh manusia setelah terjadi. Ya, karena kita tidak akan mampu mengetahui hikmah di balik apa yang dikehendaki Allah kecuali setelah terjadi. Sebelum terjadi kan kita enggak tahu. Tapi setelah terjadi barulah kita mengetahui hikmah. Ya, dari sekian banyak hikmah yang tersembunyi di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya kan? Kita pengalaman hidup kita juga kan seperti itu. Wah, dulu kita menyesalkan, bahkan kadang-kadang kita bersuuzon kepada Allah kan begitu ya, terhadap satu musibah yang menimpa kita atau hal yang tidak kita sukai. Namun setelah berlalu beberapa waktu kita renungi, kita pikirkan, kita jalani, barulah kita oh ternyata hikmahnya seperti ini, kan begitu. Baru nampak bagi kita, itu baru sebagian ilmu yang Allah berikan kepada makhluk. Jadi ilmu tentang takdir Allah itu tidak akan mampu dicapai oleh akal manusia. Terlalu lemah manusia ini untuk. Makanya saya katakan, sanggupkah kita? Ya, sanggupkah manusia? Gak salah kita, manusia, semua manusia dibukakan bagi mereka. Kecuali Nabi ya. Nabi itu kan hamba-hamba pilihan. Sanggupkah kita dibukakan sebahagian dari rahasia ilahi, yaitu takdir? Gak sanggup kita. Gak sanggup akal kita menerimanya. Seandainya sekarang ini dibuka kopekannya, wah, tahulah apa yang terjadi. Itu udah gak karuan itu. Itu bisa kacau kehidupan di dunia ini. Ya kan, akal manusia nggak akan mampu untuk menerima itu, kecuali Nabi dan Rasul dan hamba-hamba pilihan seperti sahabat yang sudah ditakdirkan masuk surga tapi tetap ibadah. Kalau kita, oh nggak karuan lah, takdirkan masuk surga, waduh, besok kenduri, pasti kenduri lah saya masuk surga ini. Tapi sahabat-sahabat dipastikan masuk surga, nggak ada yang kenduri. Iya, syukuran gitu kan. Ini bukan lulus PNS ini lulus masuk surga, bayangkan. Apakah kenduri 7 hari 7 malam? Semalam apa namanya? Ya, seminggu lah, seminggu suntuk kenduri terus gitu. Karena lulus masuk surga kan gitu ya. Selamat dari neraka. Dari sahabat coba lihat. Ya, ini menunjukkan ya hanya kita katakan hamba-hamba tertentu yang mampu. Itu pun tidak semua kan. Dan Nabi juga tidak semua. Dibukakan kepada beliau apa yang akan terjadi. Hingga coba lihat peristiwa Ifki. Ya, yang mana Nabi menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu seorang nabi. Ya. Baru tahu hikmahnya di balik semua yang terjadi itu. Turun surat An-Nur. Banyak sekali hikmah yang dapat digali oleh manusia di situ. Tentang penyebaran berita, tentang macam-macam. Ya, demikian ikhwan fillah masyaallah muslimin. Jadi akal manusia, ilmu manusia itu tidak akan sampai ke situ gitu. Kalaupun dibukakan bagi mereka, gila mungkin mereka. Enggak akan mampu untuk menerimanya, memikulnya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi begitu dibuka kopekannya masuk neraka, udah enggak karuan itu. Aduh. Besok langsung ada bunuh diri aja lah. Gak usah lama-lama hidup di dunia, masuk neraka aja kok katanya. Ya kan? Enggak mampu kita. Dan enggak berani juga kita kan gitu ya. Mendingan beginilah. Masih rahasia semua kan gitu. Ada kesempatan. Ada peluang kan begitu. Merasa ada peluang. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada lagi yang ditanya? Ada? Tidak ada, ya udah jam 9:30. Kita cukupkan dulu sampai di sini, ikhwan fiddin. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang berikutnya. Ya, kajian kitab Syarh Wal Ibana ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.